بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Kashfi Asy-Syubhat, kitab yang ke-11 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm di pertemuan pekan ini, pekan yang ke-26. Baik, kita akan memasuki pembahasan syubhat berikutnya, yaitu syubhat yang ke-12. Kata beliau, asy-syubhatu ats-tsaniyata asyrata, syubhat yang ke-12. Syubhat yang ke-12 ini saya poinkan terkait dengan pendalilan mereka dengan kisah Usamah radhiyallahu anhuma. Iya. Yang maksud dari syubhat ini, jadi Usamah ini ditegur oleh Nabi karena dia membunuh orang yang sudah berucap la ilaha illallah. Jadi syubhat ini isinya mereka berkata orang yang sudah berucap la ilaha illallah itu tidak menjadi kafir, walaupun dia berbuat apa saja dia tidak menjadi kafir. Itu inti dari syubhat yang ke-12 ini. Kemudian pembahasan berikutnya di sini ada jawaban untuk syubhat ini dari Syekh rahimahullahu taala. Baik, kita lihat rincian syubhatnya di halaman 98 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullah, walil musyrikina syubhatun ukhra, untuk kaum musyrikin ada syubhat yang lain, ada syubhat yang lain. Ya, sini ada bahasa-bahasa yang dipakai ya dalam sela-sela kajian pembahasan. Boleh katakan ucapan kamu ini ayuhal musyrik, wahai musyrik, untuk kaum musyrikin ada syubhat. Jadi jangan selalu memfokuskan bahwa Syekh menghukumi semua yang berucap seperti ini pasti dia musyrik, kaum musyrikin. Tidak. Ini dari bab apa namanya? Beliau menerangkan ini syubhat dipakai oleh kaum musyrikin. Tapi kadang syubhat ini dipakai juga oleh orang-orang yang ditipu oleh syaitan, walaupun dia belum sampai ke derajat berbuat kesyirikan atau orang-orang yang jahil atau yang semisal dengannya. Tapi ini syubhat kadang dipakai oleh mereka. Jelas ya? Baik. Kata beliau, walil musyrikina syubhatun ukhra, dan untuk kaum musyrikin ada syubhat yang lain. Yaquluna, mereka berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usama radhiyallahu anhuma. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama radhiyallahu anhuma, yaitu Usama bin Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau. Iya. Apa yang diingkari terhadap Usama? Qatla man qala la ilaha illallah. Di mana Usama radhiyallahu anhuma beliau membunuh orang yang sudah berucap la ilaha illallah. Ayat yang diingkari. Wa qala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia berucap la ilaha illallah? Iya. Jadi ini mereka bawakan dulu sudut perkara yang mereka jadikan sebagai syubhat di situ, gantungan di dalam syubhatnya. Maka kata mereka, wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Wa kadzalika wa hadits ukhra fil kaffi amma qalaha. Ya. Baik. sini kalimat wa kadzalika perlu diperiksa kembali ya, agak aneh ini. Wa hadits ukhra fil kaffi amma qalaha. Ya, demikian pula hadits-hadits lain tentang menahan terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, hadits tentang tidak memerangi manusia setelah berucap la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mengeluarkan zakat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, itu disebut oleh para ulama di buku-buku tentang hadits mutawatir, masuk ke dalam deretan hadits-hadits yang mutawatir karena banyaknya riwayat tentang hadits tersebut. Jelas ya? Dan ada hadits-hadits lain semakna dengannya tentang menahan al-kaf amman qalaha. Ini disebut dengan nama mutawatir al-ma'nawi, mutawatir secara makna. Baik. Jadi ada hadits-hadits lain. Apa maksudnya mereka berdalilkan dengan hadits-hadits ini? Kata beliau, wa muradu haula'il jahala anna man qalaha la yakfur wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Iya. Maksud orang-orang yang jahil ini mengucapkan syubhat di atas, bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah dikafirkan dan tidak boleh dibunuh, walaupun dia mengerjakan apapun yang dia perbuat. Nah, itu maksud mereka. Jelas ya? Kelihatan sudut syubhatnya. Ya, sebenarnya syubhat ini sudah bisa dijawab ya dengan pembahasan-pembahasan yang telah lalu, dan memang Syekh rahimahullah memasukkan sebagian poin jawaban di sini terkait dengan pembahasan yang telah lalu. Ya, di syubhat yang ke-10. Baik. Karena itu beliau sebutkan di jawaban syubhat yang ke-10 itu banyak manfaatnya, dari hal yang paling bermanfaat karena bisa dipakai di mana-mana dalam menjawab syubhat-syubhat terperinci seputar ini. Baik. Maka kata beliau, fa yuqalu li haula'il musyrikin al-juhhal, maka dikatakan kepada kaum musyrikin yang jahil itu, dijawab, ini jawabannya terhadap syubhatnya. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Iya. Dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahud dan menawan mereka, menjadikan mereka sebagai tawanan. Padahal orang-orang Yahudi berucap la ilaha illallah. Orang-orang Yahudi berucap la ilaha illallah. Iya. Dan ini dimaklumi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi. Kita tahu ya tentang kisah bagaimana beliau memerangi Bani Quraidah. Iya. Itu menunjukkan bahwa beliau juga memerangi orang Yahudi dan tetap menawan mereka. Padahal orang-orang Yahudi berucap la ilaha illallah. Iya. Di pemahaman agama orang Yahudi itu mereka kenal Alkitab seperti mengenal anak-anak mereka. Cuma mereka tetap berada di atas perubahan terhadap agamanya, mengatakan uzair anak Allah dan selainnya dari kekafiran-kekafiran orang-orang Yahudi. Iya. Jadi itu ada ucapan. Iya. Karena dimaklumi ya bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu dari Ahlul Kitab. Jadi sebelumnya mereka punya kitab. Ada nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa. Iya. Dan keduanya adalah nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Ahlul Kitab ini, Yahudi dan Nasara, merubah agama nabinya, merubah kitab mereka, merubah kitab mereka. Jadi kalau dikatakan oleh penulis di sini bahwa mereka juga berucap la ilaha illallah, itu tidak mengherankan, sebab seluruh agama nabi dan rasul seperti itu. Jelasnya, jadi kalau ada tersisa dari bagian-bagian agama mereka yang benar, maka itu bukan hal yang mengherankan. Tapi sebagai umat Islam itu tidak perlu diketahui, tidak perlu dia baca buku orang Yahudi dan Nasara, sebab kita meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh kitab yang pernah diturunkan, dan Al-Quran itu telah menghapus hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Baik. Iya. Ini kadang perlu banyak diingatkan ya, di masa sekarang ini subhanallah bergampangan manusia itu di dalam membaca buku-buku ahlul kitab. Iya. Dengan dalih dia ingin apa namanya menjelaskan kesesatan agama misalnya Nasara atau agama Yahudi, dia baca dari buku-buku mereka. Padahal dia tidak punya dari bekal-bekal ilmu yang membuatnya layak membaca buku-buku mereka untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Karena itu orang yang berilmu pun dilarang membaca dari buku-buku ahlul kitab kecuali dengan maksud ingin apa? Membantah mereka, ingin menjelaskan kesesatan mereka. Ya, jangankan kita, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu saja pernah dilihat oleh Nabi di tangannya ada lembaran-lembaran dari Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras. Amu tahawikuna ya ibn al-Khattab? Apakah kalian ragu wahai anak Al-Khattab? Nah, disebut namanya Umar. Nah, disebut dengan Abu Hafs. Tapi disebut ibn al-Khattab, itu teguran keras. Biasanya orang Arab itu kalau halus disebut nama. Lebih halus lagi disebut kunya. Jelas ya? Tapi kalau disebut ibnu fulan, nah itu bahasa apa namanya? Tegas. Bukan menghinakannya, tetapi bahasa tegas. Iya. Baik, ini dipanggil kepada Umar seperti itu, ibn al-Khattab. Baik, ini terhadap Umar ibn al-Khattab, apalagi terhadap kita. Ya, saya ingat ya, ada yang pernah apa namanya? Saya lihat baca-baca Injil, saya tanya kenapa? Oh, ini saya agamanya Islam. Terus kenapa Bapak baca Injil? Ini Injil baru katanya, baru dicetak. Ya, diketemukan di Injil ini bukti-bukti banyak dari Injil yang lama itu terdapat kedustaan. Jadi dia ya baca beli Injil yang baru itu untuk melihat sendiri. Nah, ini berbahaya ya. Ya. Dan itu tidak cocok untuk seorang Muslim dan Muslimah. Iya. Itu ada di pembahasan, kalau bekal untuk itu ada pembahasan. Itu di bidang ilmu ada namanya ilmu al-maqalat. Ilmu tentang ucapan-ucapan penganut agama yang batil. Ada dua jenis, ada dari selain agama Islam dan ada dari firqah-firqah yang bernisbat ke Islam tapi dia sesat jalannya. Nah, itu ada buku-bukunya, ada kaidah-kaidahnya di dalam membaca. Jadi kalau ingin baca masuk ke situ, lewati dulu ilmu ini. Jadi dia baca dulu ilmu itu, diambil dasar-dasarnya supaya dia bisa apa namanya punya kaidah-kaidah bagaimana membaca buku ahlul kitab dan bagaimana membantahnya. Jelas ya? Baik. Jadi tidak sembarangannya di dalam hal tersebut. Jadi secara umum bahwa orang Yahudi itu mereka berucap la ilaha illallah juga, tapi tetap diperangi oleh Nabi. Tidak bermanfaat ucapan mereka la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yad'una al-Islam. Iya. Baik. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerangi Bani Hanifah. Padahal Bani Hanifah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengerjakan salat dan mereka juga mengaku bahwa mereka Islam. Jelas ya? Nah. Yang kedua, yang ketiga, wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibn Abi Thalib bin nar. Demikian pula orang-orang yang dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Ini tiga hal, dua perkara darinya sudah ada di syubhat yang ke-10 jawabannya. Sekarang beliau ringkas di sini, tiga hal ini beliau gabungkan dalam satu poin untuk jawaban. Jadi mereka ini semuanya diperangi, bersamaan dengan itu mereka berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, waha ulail jahala mukirruna anna man ankara al-ba'ath kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah. Baik. Jadi ini sudut bantahan yang kedua. Jadi sudut bantahan yang pertama, beliau sebutkan tiga hal di sini, bahwa ada orang-orang yang tetap dikafirkan, tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, padahal mereka berucap la ilaha illallah. Ini sudut yang pertama dari jawaban. Ada tiga contoh di sini disebut. Yang pertama orang Yahudi. Yang kedua siapa? Bani Hanifah. Dan yang ketiga siapa? Hah? Pengikut Abdullah bin Sabah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Baik, itu sudut yang pertama dari jawaban. Sudut yang kedua, kata beliau, wa haula'il jahala mukirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil. Iya, sekarang di buat oleh Syekh bentuk yang lain. Kalau ada yang mengingkari hari kebangkitan, kira-kira bagaimana? Hah? Dianggap kafir atau tidak? Ya. Mereka juga yang membawakan syubhat ini mengakui orang yang mengingkari kebangkitan itu adalah apa? Adalah kafir. Sebab itu pokok, diantara pokok kekafirannya kaum musyrikin, mengingkari hari kebangkitan. Iya. Jadi mereka akan dibunuh, dikafirkan, walau qala la ilaha illallah, walaupun dia berucap la ilaha illallah. Iya. Jelas ya? Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qaulaha. Iya. Demikian pula siapa yang mengingkari salah satu rukun Islam, dia dianggap kafir dan dijatuhkan hukum bunuh juga. Walaupun dia berucap la ilaha illallah. Walaupun dia berucap la ilaha illallah. Fa kaifa tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu'? Wa la tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suhu. Iya. Jelas ya? Nah, sekarang Syekh menegakkan hujjah ke mereka. Jadi sekarang ini cabang-cabang pembahasan mengingkari hari kebangkitan. Mereka akui kalau orang mengingkari hari kebangkitan dia dikafirkan walaupun berucap la ilaha illallah. Kalau ada yang mengingkari kewajiban salat, zakat, puasa atau haji, ya walaupun dia berucap la ilaha illallah dia tetap dikafirkan, diperangi. Mereka juga akui. Ya, jelas ya? Nah, ini rukun-rukun Islam, tapi ini bukan pokok dakwah para nabi dan para rasul. Jelas ya? Ya, sekarang di ini saja mereka kafirkan. Orang yang mengingkari tauhid masa tidak dikafirkan? Tauhid yang merupakan pokok dan dasar agama para nabi dan para rasul kalau ditinggalkan, ya, masa tidak dikafirkan? Jelas ya? Jadi ini jawaban dari sudut yang kedua. Jawaban dari sudut yang ketiga, beliau masuk di dalam masalah hadis Usamah itu sendiri. Ya, ini kan mereka jadikan sumber pendalilan di hadis siapa? Usamah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-hadis. Tetapi musuh-musuh Allah mereka tidak memahami makna hadis-hadis tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Sebenarnya dalilnya itu tidak salah. Dalilnya apa? Tidak salah. Yang salah itu adalah apa? Yang salah adalah pemahamannya. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar. Ya. Kenapa dia cela ucapan yang benar? Ya, dasar kerusakan perbuatannya dari pemahaman yang sakit. Pemahaman yang apa? Yang tidak sehat. Iya. Baik, jadi mereka enggak paham makna dari hadis-hadis tersebut. Baik, karena itu ahli sunnah di dalam pendalilan itu memperhatikan empat hal. Mereka kalau berdalil dalam sebuah pendalilan itu pasti dia perhatikan apa? Empat hal. Yang pertama, dia perhatikan dulu sihhatid dalil, kesahihan dalilnya. Ya, kalau dia bawakan dalil, diperiksa dulu, ini dalil dari mana? Kalau dalil Al-Quran, Al-Quran pasti sahih, benar. Kalau dia bawakan dari hadis, ditanyakan, ini hadis dari mana dia dapat? Kalau dia hadis yang sahih, diterima. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalilnya sudah sahih, diperiksa lagi yang kedua. Diperiksa sihhatul istidlal. Benarnya cara pendalilan. Benarnya cara pendalilan. Nah, diperiksa ini dalilnya, cara dia berdalil benar atau tidak. Jelas ya? Nah, ini masalah mereka di sini, ini di cara pendalilan yang keliru. Bicara pendalilannya. Bukan dalil yang dia pakai, dalilnya benar, tapi mereka enggak paham apa makna hadis-hadis tersebut. Kemudian yang ketiga di pendalilan itu, diperiksa dalil tersebut salamatuhu minan nasakh. Bahwa dalil itu selamat dari nasakh, dari hukum dia dari terhapus hukumnya. Iya. Kalau dalilnya sudah mansukh, itu enggak dipakai. Jelas ya? Kemudian yang keempat, cara berdalilkan di kalangan ahli sunnah, diperiksa bahwa dalil itu salamatuhu minal mu'arid. Dia selamat dari apa? Dalil yang menentangnya. Ya. Selamat dari dalil yang menentangnya. Jadi kalau ada dalil yang seakan-akan kontradiksi atau bertentangan dengan apa yang dia bawakan, maka itu kan banyak hal yang harus ditempuh. Ketika terjadi ta'arud bainal adillah, pertentangan antara dalil-dalil, nah bisa langsung diamalkan begitu, tapi harus ditempuh cara-cara mengkompromikan atau cara-cara terjih sesuai dengan apa yang mencocoki di dalam pembahasan. Jadi itu empat hal ya. Nah, di sini Syekh rahimahullah masuk ke sudut yang kedua. Beliau mengingatkan bahwa orang-orang ini tidak paham makna hadit-hadit yang mereka bawakan. Maka Syekh rahimahullah terangkan apa makna hadith Usamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, fa amma hadith Usamah radhiyallahu anhuma fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bisababi annahu dhanna annahu madda al-islam illa khawfan ala damihi wa malihi. Iya. Kata beliau, adapun hadith Usamah radhiyallahu anhuma, beliau membunuh seorang lelaki yang telah mengaku berislam. Iya. Lantaran sangkaan Usama bahwa tidaklah lelaki ini mengaku Islam kecuali hanya takut terhadap darah dan hartanya. Iya. Takut terhadap darah dan hartanya. Nah, itu jelas sekali ya di kisahnya Usama radhiyallahu taala anhu. Karena itu dalam posisi perang. Jadi Usama berperang, ini orang sudah di ujung pedang Usama. Begitu mau ditebas, tiba-tiba dia berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah." Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas ya? Nah, Usama bin Zaid, ya, beliau pikir ini orang cuman berlindung dari apa? Tebasan pedangnya. Maka oleh Usama dilanjutkan. Jelas ya? Nah, di situ sudut takwil dari Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini sudah kita pernah singgung ya di pembahasan apa namanya? Tentang mawani at-takfir, iya, tentang mawani at-takfir. Jadi Usama radhiyallahu taala anhu itu menganggap bahwa ini orang cuma berlindung dari apa? Dari pedangnya saja. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau rahimahullah, war rajulu idza adhara al-islam wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika. Iya. Dan seorang itu, padahal kalau seorang telah menampakkan keislaman, maka wajib ditahan darinya. Wajib ditahan darinya hingga tampak jelas darinya perkara yang menyelisihi keislamannya. Iya. Itu dasarnya ya di dalam hal tersebut. Ya, itu kan dibahas sebenarnya di pembahasan hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dhalika usimu minni. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah rasulullah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau mereka telah lakukan itu, telah terjaga. Telah dapat ismah mereka. Itu al-isma namanya. telah terjaga apa? Harta dan darahnya. Para ulama menyebutkan bahwa al-isma itu ada dua macam. Al-isma ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama namanya ismatul hal. Isma al-hal. Iya. Isma pada keadaan itu. Kemudian yang kedua adalah ismatul ma'al. Isma al-ma'al. Iya. Jadi dia terpelihara darahnya ada bentuknya al-hal pada saat itu. Dan ada sifatnya al-ma'al di masa mendatang. Sifatnya di masa mendatang. Di mana al-isma ini terus berlanjut untuknya. Ya, dan bersamanya menjaganya. Iya. Menjaganya. Baik. Jadi ada dua jenis isma. Jadi kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, dia sudah memiliki ismatul hal namanya. Harusnya pada saat itu ditahan, tidak boleh dibunuhi. Jelas ya? Sampai setelah itu dilihat, ini ucapan la ilaha illallahnya benar atau tidak? Iya. Jelas ya? Kalau dia istiqamah di atas ucapan tersebut, dia lakukan dari konsekuensi la ilaha illallah, maka dia dapat isma yang kedua. Namanya isma apa? Ismatul ma'al. Iya. Ini menunjukkan dia istiqamah di atas apa? Di atas keislamannya. Jelas ya? Baik. Maka ini dua hal yang harusnya diterima oleh seorang yang berucap la ilaha illallah dan dia istiqamah. Di posisi ini, di kejadian hadits Usama, ketika orang ini sudah berucap la ilaha illallah, dia sudah memiliki apa? Ismatul hal. Harusnya tidak dibunuh oleh Usama karena itu isma. Dia sudah memilikinya. Jelasnya hukum syar'i di situ mencakupnya. Usimu minni dima'ahum. Iya. Baik. Kalau misalnya kelihatan setelah itu bahwa dia melanggar makna la ilaha illallahnya, dia tidak pernah menegakkan dari syariat Islam apapun, maka ini menunjukkan kedustaan dia di dalam apa? Berucap la ilaha illallah tersebut. Maka akan hilang dari isma tersebut untuk dirinya. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anzalallahu ta'ala fi dalika, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang hal ini. Jadi kejadian Usama Ibn Zaid ya radhiyallahu ta'ala anhu ini turun di dalamnya ayat ya. Turun padanya ayat ya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka fatabayyanu, periksalah dengan teliti. Iya. Diminta tabayyun di sini, periksalah dengan teliti. Dan ini sama ya dengan ayat di surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in apa? Fatabayyanu. Iya. Fatabayyanu. Saya tidak ingat ya kalau di ayat ini apakah ada dua kiraat juga, tapi kalau di surah Al-Hijrat itu ada dua kiraat. Ada kiraat fatasabbatu. Ya, kiraat Hamzah dan Al-Kisai. Jelas ya? Fatasabbatu. Baik, jadi ada tabayyun dan tasabbut. Tabayyun diminta kejelasan, tasabbut dia cross check. Ya. Mananya mirip ya, tapi dua kalimat saling memberikan konsekuensi yang lebih mendalam. Bahwa harus diperiksa dengan teliti. Diperiksa dengan teliti. Iya. Baik, dan ini sikap umum seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, apalagi dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, karena itu ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperang di jalan Allah, dikhususkan penyebutan perang. Ya, karena memang di posisi ini lebih ditekankan. Tapi di segala keadaan kita diperintah untuk hal itu. Ya, karena di surah ini juga, di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Ya, itu selalu berada pada seorang Muslim. Kehati-hatian itu banyak bentuk ya, apakah kehati-hatian dalam bentuk dia waspada dari serangan musuh, maupun kehati-hatian dalam memeriksa perkara-perkara. Baik. Jadi dikatakan di sini, kata beliau patasabbatu, ai patasabbatu. Beliau tafsirkan tabayyun artinya patasabbatu, carilah kejelasan. Iya. Kata beliau fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wattathabbut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dhalika ma yukhaliful Islam qutil liqaulihi fatabayyanu. Ya, walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakul litathabbuti ma'na. Ya, ini luar biasa ya dari sudut memahami ayat. Baik, ayat tersebut menunjukkan bahwa wajib menahan diri dari seseorang dan wajib memastikan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, maka diperintah tabayyun. Iya, sudah berucap la ilaha illallah, wajib dia tahan diri, wajib dia pastikan. Tapi kalau setelah itu tampak hal yang milisi keislamannya, tampak bahwa dia tidak benar keislamannya, barulah boleh dibunuh. Bukan artinya tidak boleh dibunuh. Iya, boleh dia apa? Dibunuh. Iya. Jadi Syekh rahimahullah membantah mereka dari kisah Usamah bin Zaid sendiri. Jadi Usamah bin Zaid salahnya apa? Beliau membunuhnya sebelum apa? Tasabbut. Kan begitu? Ya harusnya dia tasabbut dulu. Ini benar enggak dia ucap la ilaha illallah yang mengharuskan dia mendapatkan ismatul ma'al dan ismatul halnya terus berlanjut? Usamah tidak. Beliau berdasarkan qarinah, qarinatul hal saja, indikasi di keadaan. Padahal itu enggak cukup. Jelas ya? Dilihat orang ini cuman ini sudah mau ditebas sama Usamah. Tiba-tiba berucap la ilaha illallah. Memang kondisinya kayak orang berlindung saja, tidak dibunuh. Kan begitu? Iya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan Usamah dalam hal itu karena teguran Nabi keras sekali ya. Sampai Usamah sudah berucap ya Rasulullah, dia cuma takut dari pedangku. Nabi terus mengulangi, kamu bunuh dia setelah berucap la ilaha illallah. Sampai Usamah berharap ya, berangan-angan andai kata dia belum masuk Islam waktu itu. Saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ayah. Jelas ya? Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Usamah itu tidak dimenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum tabayyun dan tasabbut. Artinya pemahaman kebalikannya, kalau sudah tabayyun dan tasabbut boleh dibunuh atau tidak? Boleh. Kalau begitu runtuh syubhat mereka sendiri dari dalil yang mereka bawakan. Ya, ini contoh penerapannya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tidak ada seorang ahli batil dia bawa sebuah syubhat berdalilkan ayat atau hadis kecuali di dalam dalil itu ada bantahan untuk dia sendiri. Ada bantahan untuk dia sendiri. Dan ini diterapkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Jadi setelah tabayyun, disuruh tabayyun artinya kalau sudah tabayyun dan ternyata benar dia tidak berucap cuman apa namanya melindungi dirinya dari pedang saja, dia tidak masuk ke dalam Islam sebenarnya, maka artinya apa, boleh dibunuh atau tidak? Boleh. Kalau tidak boleh dibunuh, untuk apa disuruh tabayyun? Tidak ada makna, tidak ada fungsinya disuruh tabayyun. Ya, karena itu kata Syekh di sini, jadi setelah tampak hal yang menyelisih keislaman, barulah dia dibunuh berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Andai kata tidak dibunuh sama sekali, jika dia mengucapkannya, maka tidak ada makna penyebutan untuk meneliti di situ. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudut dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau terangkan makna dari hadith Usama ibn Zaid. Bagaimana dengan hadith-hadith yang semisal dengannya? Kata beliau, وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَأَمْثَالُهُ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ التَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامِ wajib al-kaffu anhu ila an tabayyana minhu ma yunakidu dhalik. Ya, kata beliau demikian pula hadith lain dan semisalnya. Maknanya adalah keterangan yang kami sebutkan bahwa siapa saja menampakkan tauhid dan keislaman, kita wajib menahan diri hingga tampak jelas hal yang bertentangan dengan pengakuannya. Ya, baik. Wa dalilu ala hada, dalil tentang hal ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala, dalil tentang hal ini juga, maksudnya ini dari sudut lain ya, bagaimana memahami hadith Usama bin Zaid, bahwa di kisah Usama bin Zaid ini sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama, "Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Iya. Apakah engkau tetap membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Jadi perintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wa huwa alladhi qala fil khawarij, dan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berucap tentang kaum Khawarij. Iya. Aina malakitumuhum faqtuluhum lain adraktuhum la'aktulannakum qatla ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kalian berjumpa dengan orang-orang Khawarij, bunuhlah mereka. Andai kata menjumpai mereka, sungguh saya akan membunuh mereka seperti kaum Ad dibunuh. Baik. Perhatikan sisi pendalilannya dengan kaum Khawarij. Ma'akaunihim min aktsari nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Hatta inna sahabata yuhakkiruna, bisa juga baca yuhakkiruna anfusahum indahum. Wahum ta'allamul ilma minas sahaba. Ya. Kata beliau, padahal kaum Khawarij adalah termasuk orang yang paling banyak mengerjakan ibadah, tahlil, banyak membaca la ilaha illallah, tasbih, memuji Allah, membaca subhanallah. Sampai para sahabat itu meremehkan diri-diri mereka di sisi kaum Khawarij karena ibadah mereka ini. Juga kaum Khawarij ini belajar ilmu agama dari para sahabat. Ya, belajar ilmu agama dari para sahabat. Bersama dengan itu semua, falam tanfa'ahum la ilaha illallah wala kathratu al-ibadah wala ad-di'a'ul islam lamma dhahara minhum mukhalafatu syari'ah. Iya. Baik. Kata beliau, tetapi kalimat la ilaha illallah, banyak beribadah, pengakuan Islam, tidak bermanfaat untuk mereka kaum Khawarij ini tatkala penyelisihan syariat tampak jelas dari mereka. Penyelisihan syariat tampak jelas dari mereka. Baik. Dan ini sudut pendalilan penulis dengan kisah kaum Khawarij ini. Ini tepat ya, terkait dengan masalah memerangi, bukan dalam masalah mengafirkan. Iya. Walaupun zahirnya penulis memaksudkan dua masalah, mengafirkan dan memerangi. Karena dimaklumi ya bahwa kaum Khawarij itu apakah kafir atau tidak, itu ada dua pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Sampai di hari ini ada dua pendapat di dalam hal tersebut. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kaum Khawarij itu tidak kafir. Tidak kafir. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij itu memperlakukan kaum Khawarij sebagai ahlul bughat. Cuma diperangi saja. Tidak ditawan-tawanannya, kalau ada yang terluka dibiarkan, tidak dikejar. Ya. Hartanya tidak dijadikan ghanimah. Jelas ya? Baik. Dan sebagian ulama ada yang memandang bahwa kaum Khawarij itu kafir keluar dari Islam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap ucapan yang tegas tentang hal itu. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar rawiya. Dalam sebuah riwayat, thumma la yauduna ilaihi abadan. Mereka tidak kembali lagi ke agama selama-lamanya. Iya. Jadi zahir dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau condong di dalam mengafirkan kaum Khawarij. Dan di masa sekarang itu pendapat didukung oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan guru kami Syekh Shalal Fauzan juga condong kepada pendapat ini tentang kafirnya apa? Kaum Khawarij. Jelas ya? Tapi perlu diterangkan bahwa ini memang ada dua pendapat di dalam masalah. Tapi kalau dibunuhi, itu boleh ya. Memang itu namanya qital ahlul bughat. Ya, dan itu dibolehkan. Baik. Kata beliau jadi di sini beliau tambah ya sudut pendalilan yang lain terkait dengan kaum Al-Khawarij. Iya. Baik. Kemudian di beliau terangkan lagi, wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahud wa qitalis sahabati radhiyallahu anhum bani Hanifah. Demikian pula apa yang telah kami sebutkan, iya, berupa peran terhadap orang-orang Yahudi dan para sahabat yang memerangi Bani Hanifah. Ini kan sudah terangkannya, mereka berucap la ilaha illallah tapi tetap diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghzuwa Bani al-Mustaliq. Lama akhbarahu rajulun annakum mana'u az-zakah hatta anzala Allahu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa kana ar-rajulu kadiban alaihim. Iya. Demikian pula di antara pendalilan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin memerangi Bani al-Mustaliq. Tatkala ada seorang lelaki yang mengabarkan kepada Nabi bahwa Bani al-Mustaliq ini, ya, menahan zakatnya, hingga Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Orang tersebut berdusta terhadap Bani al-Mustaliq. Ini kisah tersendiri, ya, dimaklumi tentang sebab turunnya ayat ini. Ada berbagai riwayatnya tentang sebab turunnya ayat ini. Iya. Riwayatnya dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa sekarang. Iya. Ada yang menghasankan hadith-hadithnya. Ada sebagian ulama yang melemahkan kisah sebab turunnya ayat. Iya. Tetapi teks ayat sebenarnya sudah cukup. Bahwa ini kisah adalah kisah yang apa? Bisa diterima. Iya. Jadi disebutkannya bahwa Bani Mustaliq ini masuk Islam. Iya. Dan salah seorang dari pemuka mereka itu menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan menyerahkan zakatnya. Maka dikumpulkanlah dari Bani Mustaliq diminta untuk hal itu. Maka mereka pun sudah menyanggupinya. Maka Nabi mengutus utusan ke sana. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat nama utusannya Uqbah bin Walid. Ya. Jadi Bani al-Mustaliq ini menyambut utusan, sebenarnya mereka bergembira. Ya, senang dengan utusan Nabi. Jadi begitu utusan mau datang, mereka sudah berkumpul di pintu kampung mereka. Ya. Ya biasalah orang Arab, ya, dia dengan kemegahannya biasa menyambut tamu itu, dia datang dengan pedangnya dan segala macam menunjukkan penghormatan begitu. Ya, kalau sekarang kan orang bawa pedang kira-kira mau diapain? Hah? Ya. Nah, itu terjadi dalam beberapa kisah, ya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal hijrah ke Madinah, setelah beliau tinggal beberapa hari di kota Madinah, ya, awal kali yang beliau bangun adalah Masjid Quba. Maka beliau melihat sebuah tanah milik Bani Najjar. Nah, itulah cikal bakal Masjid Quba di situ. Ya. Maka beliau kirim utusan ke Bani Najjar. Kalian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Dajjar itu datang, ya, dalam kondisi pedang di pinggang mereka. Jelas, ya? Ini dipanggil oleh Nabi, diundang, tapi datangnya bawa apa? Bawa pedang. Nah, itu jangan disangka negatif. Itu kesiapan mereka, artinya mereka diperintah oleh Nabi apa saja mereka siap melakukannya. Ini sudah lengkap semua, ya. Tapi Nabi hanya berkata, "Saminuni hayatakum hadza ya Bani Dajjar." Kata Nabi, beri harga untuk kebun kalian ini. Saya mau beli, saya mau bangun masjid. Jelas, ya? Baik, itu dalam kisah yang panjang, ya. Sampai mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak minta harga kebun itu kecuali dari Allah saja. Baik. Tapi maksudnya itu biasa di tengah orang Arab. Sama Bani al-Mustaliq ini. Jadi gembira dengan utusan Nabi, mereka sudah berdiri di luar kampungnya. Nah, ini si utusan ketika melihat, wah, ini orang-orang mau memerangi saya ini. Ya, belum lagi dia bicara sama mereka, dia sudah pulang kepada Nabi. Ya, melapor bahwa ini Bani al-Mustaliq membangkang, dia tak mau menyerahkan zakatnya, bahkan mereka mau merangi saya. Maka Nabi kirim pasukan ke sana. Jelas, ya, begitu pasukannya datang, diajak bicara oleh Bani al-Mustaliq. Ya. Maka mereka kaget dengan hal tersebut. Kenapa Nabi mengutus pasukan ke kita? Ya. Ternyata baru ketahuan informasi itu. Akhirnya mereka bicara kepada Rasulullah dan hilanglah masalah. Dan disebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan masalah itu. Jelas, ya? Gara-gara berita hampir saja apa? Terjadi peperangan. Ya, karena itu di kelanjutan ayat, ya, antusibu qauman bijahala, dikhawatirkan kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian itu menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Baik. Jadi sudut pendalilan Syekh di sini, ketika sampai kepada Nabi berita bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat, Nabi sudah mengutus apa? Pasukan. Ini mengutus pasukan main-main atau benaran? Jadi itu hukum syar'i sebenarnya, boleh memerangi mereka. Tapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Jelas ya? Jadi mereka yang menahan zakat saja itu Nabi telah utus utusan ke sana. Ini dalam masalah apa? Masalah menahan zakat. Baik. Mereka berucap la ilaha illallah, ya, melakukan salat. Ya, masalahnya hanya masalah menahan zakat. Andai kata itu benar ya, masalah menahan zakat, Nabi sudah mengutus pasukan ke sana. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah di akhir pembahasan, wa kullu hadha yadullu ala anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil warida ma dzakarna. Ya, seluruh keterangan ini menunjukkan bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits-hadits yang telah diterangkan adalah penjelasan yang telah kami sebutkan. Adalah penjelasan yang telah kami sebutkan. Baik. Jadi dari syubhat ini, ya, jawaban penulis rahimahullahu taala itu ada dua ya. Ada jawaban-jawaban terkait dengan makna dari syubhat, dan ada jawaban-jawaban terkait dengan pendalilan mereka memakai hadits Usama bin Zaid. Adapun terkait dengan makna syubhat mereka bahwa orang yang sudah berucap la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan walaupun dia mengerjakan apa saja. Ini maknanya sudah dibantah ya. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau memerangi orang-orang Yahudi padahal Yahudi berucap la ilaha illallah. Para sahabat memerangi Bani Hanifah padahal mereka juga berucap la ilaha illallah. Dan para Ali bin Abi Thalib membakar pengikut Abdullah bin Sabah padahal mereka juga sudah berucap la ilaha illallah. Terus yang kedua, ya, pembahasan tentang makna hadits ini. Ya, tentang makna hadits ini. Jadi penulis rahimahullahu terangkan bahwa hadits Usama bin Zaid dan semisal dengannya itu malah di dalamnya menunjukkan makna. Ya, kalau sudah tabayyun, sudah tampak jelas bahwa mereka hanya berucap saja, ya, tidak serius masuk di dalam Islam, menunjukkan mereka menyelisihi ucapannya la ilaha illallah, itu boleh untuk diperangi. Boleh untuk apa? Diperangi. Dan beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan Nabi benar-benar memerangi orang yang sudah berucap la ilaha illallah karena masalah-masalah lain. Seperti kaum Khawarij diperangi, seperti Bani Mustalik diperangi juga. Jelas ya? Maka ini sudut-sudut pendalilan penulis rahimahullahu taala di dalam membantah syubhat ini. Baik, selesai syubhat yang keberapa? Yang ke-12. Berikutnya syubhat yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu taala, "Asy-syubhatu ats-tsalitsata asyra." ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يأتذرون حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. يعني شبهتنya itu saya poinkan syubhat yang ke-13 bil istighatsah bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, tentang istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena boleh istighatsah kepada Nabi di hari kiamat, berarti beristighatsah kepada Nabi di dunia itu bukan apa? Bukan kesyirikan. Itu syubhatnya. Baik. Wal jawabu an naqul. Jawabannya adalah kita berkata, subhana man taba'a ala qulubi a'daihi. Ya, maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah membutakan hati-hati musuhnya. Ya. Tainal istighatsata bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la nunkiruhu. Beliau terangkan sekarang sudut istighatsah yang dibolehkan. Jadi masalahnya di sini, inti syubhat ini, kenapa kok mereka punya syubhat ini? Karena mereka tidak membedakan apa istighatsah yang dibolehkan dan apa istighatsah yang tidak dibolehkan. Karena istighatsah itu ada yang sifatnya dibolehkan, dia bisa menjadi apa namanya, hal yang dibolehkan terkait dengan makhluk ya. Ini sekarang pembahasan istighatsah dengan terhadap makhluk. Ada sesuatu yang dibolehkan dan ada hal yang diharamkan yang tergolong ke dalam kesyirikan. Yang dibolehkan itu apa? Jadi inti syubhat ini dijawab diterangkan dengan menjelaskan bahwa istighatsah kepada makhluk terbagi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Begitu cara menjawabnya. Bagaimana yang dibolehkan? Kata beliau, istighatsah terhadap makhluk fima yaqdiru alaihi, pada hal yang dia mampu. Ya, jadi kalau istighatsahnya pada hal yang dia mampu, nah itu la nungkiruha. Kita tidak mengingkari ya. Ya, kama qala Allah taala fi kisati Musa, sebagaimana firman Allah taala ya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya, maka orang yang dari golongan Nabi Musa beristighatsah, meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Ini kan ayat di surah Al-Qasas ya. Ada dua orang sedang berkelahi. Satu dari golongannya Nabi Musa dari Bani Israel, satunya lagi dari pengikut Fir'aun. Maka orang yang dari Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa, istighatsah, supaya Nabi Musa membantunya untuk apa? Menghadapi lawannya. Maka Nabi Musa alaihi salam yang membantunya dengan cara meninju orang tersebut. Ya, dan kejadiannya dimaklumi ya, Nabi Musa meninju bukan untuk mematikan, tapi orang itu mati. Ya. Mati orang tersebut dengan tinju Nabi Musa alaihi salam. Baik. Padahal Nabi Musa tidak memaksudkan hal itu ya. Beliau tidak memaksudkan. Dan itu memang kelebihan Allah berikan kepada Nabi Musa. Batu yang mencuri batunya saja ditinju oleh Nabi Musa berbekas di batu. Ya, kalau kita meninju batu, tangannya berbekas. Jelas ya? Baik. Jadi ayat ini menunjukkan boleh ya istighatsah dengan makhluk. Ya, ini disebut dalam Al-Qur'an di konteks penyebutan kisah yang telah lalu dan tidak diingkari di dalam syariat kita. Maka ini adalah hal yang merupakan hujjah. Wa kadzalika yastaghithul insan bi ashabihi fil harbi wa ghairihi fi asya yaqdiru 'alaiha al-makhluq. Demikian pula ya, kalau seorang manusia itu istighatsah meminta pertolongan dari teman-temannya dalam peperangan dan selainnya pada hal-hal yang makhluk itu mampu melakukannya. Baik. Jelas ya? Jadi kesimpulannya istighatsah itu boleh dengan tiga ketentuan. Istighatsah kepada makhluk boleh dengan tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama, makhluk ini masih hidup. Satu. Kemudian ketentuan yang kedua, makhluk ini hadir. Bukan orang yang gaib. Bukan orang yang tidak hadir. Kemudian ketentuan yang ketiga, makhluk ini mampu untuk hal tersebut. Ini tiga syarat untuk istighatsah kepada makhluk yang apa? Yang dibolehkan. Nah, kalau seperti itu bentuknya, itu kita tidak ingkari, kata Syekh. Kita tidak mengingkarinya. Yang diingkari itu yang bagaimana? Hah? Jadi ini tiga syarat saya simpulkan dari ucapan Syekh ya. Baik. Kata beliau, "Wa nahnu ankarna istighatsah al-ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alayha illa Allah." Ya, kata beliau, yang kami ingkari itu, kami hanya mengingkari istighatsah dalam bentuk ibadah yang dilakukan di kubur-kubur para wali atau saat pada wali itu tidak hadir bersama mereka. Ini di masa gaibnya, tidak ada di situ walinya. Kalau di kubur para wali berarti walinya sudah masih hidup atau sudah mati? Mati. Atau walinya hidup tetapi tidak ada walinya di situ. Berarti ini syarat yang kedua ya. Gaib. Tidak terpenuhi. Kemudian kata beliau, pada hal-hal yang tiada yang mampu kecuali Allah. Jadi kalau perkaranya tidak ada yang mampu kecuali Allah, dia hidup, hadir pun tidak bermanfaat. Ya, tidak boleh istighatsah kepada makhluk di situ. Jelas ya? Baik. Jadi ini tiga syarat istighatsah yang dibolehkan. Baik. Faida thabata dzalika. Kalau sudah paham ini, kalau ini telah sabit, tetap dan jelas, maka sekarang fastighatsatukum bil anbiya yaumil qiyamah, maka sekarang Syekh bahas dalilnya. Ya, bagaimana dalil tentang manusia beristighatsah kepada para nabi di hari kiamat? Kata beliau, istighatsah mereka dengan para nabi pada hari kiamat, yuriduna minhum ayyadu wallahu ayuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif. Wa hadha jaizun fid dunya wal akhirah. Ya. Wa dhalika an ta'ti 'inda rajulin salih hayyin yujalisuk wa yasma'u kalamak taqulu lahu ud'ullaha li kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dalika fi hayatihi. وَمَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَاشَ وَكَلَّ أَنَّهُمْ سَأَلُوا ذَلِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ بَلْ أَنْكَرَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللَّهِ عِنْدَ قَبْرِهِ فَكَيْفَ بِدُعَائِهِ نَفْسِهِ. Ya. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, ya. Apabila hukum ini telah tetap dan jelas sudah sabit, maka istighatsah mereka kepada para nabi pada hari kiamat dengan keinginan supaya para nabi itu berdoa kepada Allah agar manusia segerakan hisabnya sehingga penduduk surga beristirahat dari kepayahan pada mahsyar. Ya. Jelas ya? Itu memang istighatsah manusia kepada para nabi itu kejadiannya di mana? Itu di pembahasan syafaatul udhma namanya. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, penantian yang sedemikian lapa, matahari dekatkan di atas kepala penuh dengan kengerian. Ya, maka mereka manusia minta kepada para nabi supaya para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang. Ini kondisinya para nabi hadir di situ atau tidak? Hadir, ya kan? Mereka ketemu dengan para nabi ya. Terus ini berdoa kepada Allah, mereka sanggup atau tidak? Mereka sanggup. Hal yang mereka mampu untuk berdoa kepada Allah. Jelas ya? Maka itu tidak ada larangan. Ya. Kata Syekh itu tidak dilarang kalau dia mampu. Tidak di akhirat, tidak pula di dunia dilarang. Ya. Kata beliau hal seperti ini boleh di dunia dan di akhirat. Hal demikian berupa engkau datang kepada orang yang salih lagi hidup. Dia duduk denganmu, mendengarkan ucapanmu, engkau berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Kan boleh ya, seorang datang kepada orang saleh, dia katakan, berdoalah untukku. Ya. Ini berbicara tentang hukum bolehnya. Kita tidak berbicara tentang hukum afdolnya atau tidaknya. Karena itu ada pembahasan tersendiri ya, dari sudut afdol atau tidaknya. Tapi kalau sudut bolehnya, boleh saja. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW meminta hal tersebut pada masa hidup Nabi SAW. Kan banyak ya, para sahabat minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi masih hidup. Ya. Adapun setelah Nabi meninggal, tidak mungkin dan sekali-sekali tidak. Dan para sahabat tidak pernah melakukan hal itu di kuburan Nabi setelah Nabi meninggal. Tidak ada sepotong riwayat pun sahabat minta ke kuburan Nabi setelah Nabi meninggal. Jelas ya? Para ulama salaf mengingkari orang yang maksudkan berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Ya, jadi dalil-dalil itu. Ya, dia berdoa kepada Allah saya di sisi kuburan, itu sudah dilarang oleh para as-salaf. Apalagi kalau dia berdoa kepada penghuni kubur itu sendiri, itu lebih dilarang lagi. Jelas ya? Baik. Jadi kesimpulan jawaban dari penulis rahimahullahu taala di sini, beliau menerangkan bahwa istighatsah yang dibolehkan itu adalah istighatsah pada makhluk yang hidup, hadir, kemudian apa? Dia mampu. Ya. Dan ini tiga syarat terpenuhi ketika istighatsah manusia kepada para nabi di padang mahsyar terpenuhi. Jelas ya? Adapun istighatsah dalam bentuk kesyirikan yang dilakukan, dia beristighatsah kepada para nabi yang sudah meninggal, orang-orang saleh yang meninggal atau kepada wali-walinya yang tidak hadir di situ. Ya. Wali-wali yang tidak hadir di situ. Ini subhanallah khurafatnya orang-orang sufi. Di masa belakangan ini semakin menggila saya. Ya. Bukan semakin menjadi-jadi, semakin menggila-gila. Ya. Karena memang mereka sengaja mengajak manusia kepada hal tersebut. Ya. Jelas ya, berlebihan. Ada anak yang baru lahir, dibawa. Walaupun di pengajian ramai, sengaja dia bawa anaknya. Orang sakit, bawa air, dia cuci tangannya, apa segala macam. Memang mengajak manusia untuk apa? Jatuh dalam kekeliruan-kekeliruan. Iya. Baik. Maka ini semuanya harus diingat ya, sehingga karena masalah ini semakin besar, akhirnya orang bergampangan. Itu ada sebagian dari apa namanya orang-orang sufi itu, dia punya foto macam-macam. Iya. Foto macam-macam. Sampai dulu di Yaman itu ada orang yang belajar ya di tempat orang-orang sufi. Ya, dia hanya punya foto habibnya itu banyak sekali. Sampai sebagian kawan apa namanya kadang berbicara bercanda kepadanya, ini Habib kamu ini foto model atau bagaimana, kok banyak sekali fotonya. Ya. Jadi itu yang dia bawa untuk apa? Ya, macam-macam dari maksudnya di dalam hal tersebut. Jelas ya? Jadi kadang tidak ada orangnya di situ karena hal yang seperti ini akhirnya ketika terjadi masalah-masalah yang dipanggil nama-nama dari orang-orang yang dia cintai tadi masih hidup memang, tapi sudah apa? Tidak hadir di situ. Ada kadang yang sudah meninggal, dia panggil namanya, subhanallah. Iya. Nah, itu saya pernah dengarkan dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pada masa-masa susah, ya, ada yang melakukan seperti itu. Dia panggil orang-orang yang masih hidup. Nah, ini semuanya dari hal yang keliru. Ya. Keliru di dalam memahami pembahasan apa? Istighatsah. Dia sangka bahwa istighatsah pada hari kiamat itu bisa dipakai istighatsah dalam bentuk kepada manusia yang sudah mati atau tidak hadir atau hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, dan itu adalah hal yang salah. Itu masuk di dalam kesyirikan. Ya, tepatnya disebut syirik akbar. Jelas ya? Sebabnya disebut sebagai syirik akbar. Karena itulah istighatsah ya, yang bentuk kesyirikan tetap dihukumi sebagai kesyirikan. Ya wallahu taala alam. Baik. Selesai dari syubhat ini, dan insyaallah taala di pada maghrib kita akan lanjutkan sesi yang terakhir dari pembahasan buku ini. Ini masih ada tersisa dua syubhat ya, dan penutup. Kita akan selesaikan insyaallah taala setelah salat maghrib. Baik, ada jeda untuk istirahat dan makan sore, makan malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.